بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من بعد. Telah kita pelajari bahwa ada dua tata cara bersedekah yang disunnahkan diamalkan secara bergantian, secara global meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau menggenggam telapak tangan kiri dengan tangan kanan. Dan kita sudah masuk pada rincian. Yang pertama, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sudah kami nukil bahwa ada tiga pendapat mengenai sifat atau tata cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sebagaimana dinukil oleh Al-Kasani dalam kitab Badai'u Sunayu. Naam. Dan yang tersimpulkan dari kitab Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menetapkan tiga sifat tersebut seluruhnya diamalkan secara bergantian pada kesempatan yang berbeda. Nah, yang pertama sudah kita selesaikan, yaitu cara yang pertama meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri berdasarkan hadis Wa'id bin Hujr al-Hadrami riwayat Muslim dengan lafaz thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a meletakkan yadahu al-yumna telapak tangan kanannya 'ala al-yusra di atas punggung telapak tangan kirinya. Karena kata yad, ya, penggunaannya jika disebut secara mutlak yang tanpa dibatasi bermakna telapak tangan, yakni dari ujung jari sampai ke pergelangan. Nah, dan ini masuk tercakup dalam keumuman makna hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi riwayat Al-Bukhari kana an-nasi yu'maruna yad'a ar-rajulu yad al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Ada kaum muslim diperintah agar setiap mereka meletakkan telapak tangan kanannya di atas tangan kirinya dalam sholat. Meletakkan telapak tangan kanannya di atas tangan kiri. Tangan kiri itu maksudnya dari ujung jari hingga na'am siku. Kata dhira' artinya tangan, ya. Dhira' artinya tangan dari ujung jari sampai ke siku. Bisa difahami? Yang namanya dhira' dari ujung jari sampai ke siku. Nah, rincian bagian dhira' dari ujung jari sampai pergelangan disebut kaf, disebut pergelangan. Disebut dari ujung jari sampai pergelangan disebut kafun, yaitu apa? Telapak. Ada telapak, ada punggung telapak. Dari ujung jari sampai ke pergelangan ini kaf. Nah, dan kata yad jika tidak dibatasi disebut secara lepas, secara mutlak, maka yang dimaksud adalah kaf. Dari ujung jari sampai pergelangan. Kemudian dari sini, ya, dari sini pergelangan ke siku disebut lengan, lengan bawah. Dari siku ke ketiak ini lengan atas. Nah, di sini dhira', yakni tangan dari ujung jari sampai ke siku. Nah, telah kami sampaikan bahwa tata cara ini ditetapkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad dan Ibnu Utsaimin dalam kitab kecil disebut risalah, ya, kitab kecil beliau yang berjudul min al ahkam al fiqhiyah fi shalah, min al ahkam al fiqhiyah fi shalah, judul kitab kecil tersebut. Nah, tampaknya makna ucapan As-Sa'di rahimahullah dimakan menetapkan sifat ini yang beliau maksud. Coba kalian lihat amati matanya baik-baik. As-Sa'di mengatakan apa? وَيَضَعُوا يَدَهُ الْيُمْنَ عَلَى الْيُسْرَى. Persis seperti lafaz hadith Wa'il bin Hujr riwayat Muslim. وَيَضَعُوا يَدَهُ الْيُمْنَ عَلَى الْيُسْرَى. Dia meletakkan يَدَهُ الْيُمْنَ telapak tangan kanannya di atas telapak punggung telapak kirinya. Nah, tampaknya ya, tata cara yang pertama ini yang dimaksud oleh Sa'di rahimahullah, ini yang beliau tetapkan di sini. Nah, yang kedua, sifat yang kedua, meletakkan telapak tangan kanan, meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Di atas pergelangan tangan kiri. Nah, ini pergelangan. Di atas telapak tangan kanan, meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Seperti ini. Berarti, sebagian telapak tangan kanan, sebagian telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, ini sebagian di sini di atas punggung telapak tangan kiri, sebagiannya di atas pergelangan, dan sebagiannya di atas ujung lengan bawah. Semuanya kena. Nah, ketika diletakkan di atas pergelangan, berarti ya, bagian telapak tangan kanan yang dekat dengan pergelangan itu di atas punggung telapak tangan kiri. Kemudian pertengahan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Kemudian jari jemari telapak tangan kanan di atas ujung lengan bawah, seperti ini. Dalil sifat ini adalah hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu pada riwayat lain yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya. Dalilnya adalah hadis, juga hadis Wa'il bin Hujr, tapi riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya. Lafaznya, nah, mana katakan yang punya buku panduan ringkas tata cara menyolat jenazah ada di sana. Nah, dengan lafaz summa wada'a yadahul yumna, summa wada'a yadahul yumna, kata Wa'il bin Hujr pada riwayat ini, summa wada'a yadahul yumna, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam meletakkan yadahul yumna, telapak tangan kanannya, ala, di atas dhahri kaffihi al-yusra, di atas ya, ala dhahri punggung kaffihi kaff, yaitu telapak ya, kaffihi al-yusra, telapak tangan kirinya, di atas punggung telapak tangan kirinya, warus pergelangannya, wasta'id lengan bawah. Nah, berarti seperti ini. Ala dhahri kaffil yusra warusli wasta'id. Nah, ini butuh pengenalan bahasa Arab. Coba perhatikan kembali agar lebih menguasai. Nah, dari ujung jari sampai ke siku disebut apa? Zira'un. Ya, dari ujung jari sampai ke siku namanya zira'. Ini yang disebutkan pada hadis Sahal bin Sa'ad. Nah, ini tangan. Tangan dari ujung jari sampai ke siku itu zira'. Nah, zira' ini terbagi-bagi. Dari ujung jari sampai ke pergelangan disebut kaffun. Kaffun. Kaffun artinya apa? Telapak tangan. Ada bagian telapak dalam, ada punggung telapak. Ujung jari sampai ke pergelangan. Nah, kata yadun, jika dilepas yadun begitu, disebut mutlak tanpa dibatasi sampai ke mana, dilepas penyebutannya mutlak yadun, maka yang dimaksud adalah kaffun. Ini. Kemudian pergelangan secara khusus disebut rus. Pergelangan bahasa Arabnya rusrun. rusulun. Nah, kemudian dari pergelangan ini ke siku, ya ini lengan bawah, tasarufnya sa'idun, sa'id, sa'id. Nah, karena kekuatan tangan di sini, kekuatan tangan di sini, ini yang menolong, mendukung kekuatan, disebut sa'id. Jadi kata sa'ada yusa'idu. Nah, sa'id. Dari siku ke sini, ke pundak, ketiak ini pundak, ini lengan atas namanya. Namanya aduk. Aduk, ya sama mirip dengan sa'id, maknanya ini pendukung, ini juga kekuatan juga di sini. Adudun. Lengan atas. Adudun, lengan atas. Dari siku ke pergelangan, sa'id lengan bawah. Ini rus pergelangan. Dari rus pergelangan ke ujung jari namanya kafun, yaitu yad secara, jika disebut secara mutlak. Dari ujung jari hingga ke siku namanya dhira'. Nah, perhatikan hadis Wa'id bin Hujr. Kata Wa'id bin Hujr, "Tsumma wada'a yadahu al-yumna," kemudian Nabi sallallahu meletakkan yad di mutlakkan, yakni telapak maksudnya. Kaf, telapak tangan kanannya ala dhahri kaffihi al-yusra, di atas punggung telapak tangan kirinya, warus dan di atas pergelangannya, wasa'idi dan di atas lengan bawahnya. Berarti semuanya ini kena, tiga bagian kena, punggung telapak tangan kiri, pergelangannya dan lengan bawah semuanya kena. Berarti di sini tengah. Baik. Ini makna hadis Wa'id bin Hujr pada riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan yang lainnya. Kata Ibnu Hajar, hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Asal hadis ini, kata Ibnu Hajar, asal hadis ini dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim tanpa tambahan lafaz pergelangannya dan lengan bawahnya. Lihat Muslim yang sudah kita lewati pada tata cara yang pertama. Tsumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, di atas telapak, punggung telapak saja. Jadi tidak ada tambahan warus wasa'id. Nah, asal hadisnya itu disebut Muslim tanpa tambahan lafaz pergelangannya dan lengan bawahnya. Tambahan pergelangannya dan lengan bawahnya ini pada riwayat ini sekarang. Yang dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Baik, hadis ini juga dinilai sahih oleh An-Nawawi dan Al-Albani. Juga dinilai sahih oleh An-Nawawi dan Al-Albani. Nah, keumuman makna hadis Sahal bin Sa'ad, lihat kembali hadis Sahal bin Sa'ad. Keumuman makna hadis Sahal bin Sa'ad juga mencakup tata cara ini. Juga mencakup tata cara ini. Bagaimana lafaz hadis Sahal bin Sa'ad dalam Sahih Bukhari? Kana an-nasu, adalah kaum muslimin, yu'marun, diperintah, ayyadha ar-rajulu, agar seseorang, ayyadha ar-rajul yadahu al-yumna, meletakkan telapak tangan kanannya, ala zira'ihi al-yusra, di atas zira' al-yusra, zira'ihi al-yusra, di atas zira', yani tangan kirinya, yusra dalam sholat. Zira' tadi, ingat? Tangan, zira' dari ujung jari hingga siku. Dan ini maknanya umum. Seseorang diperintah dalam sholat untuk meletakkan telapak tangan kanannya di atas zira'. Zira' berarti masuk. Jika diletakkan di sini, berarti masih zira'. Jika diletakkan di sini, masih zira'. Diletakkan di sini, masih zira'. Dimanapun diletakkan, masih bagian dari zira'. Karena zira' dari ujung jari sampai ke siku. Jadi hadis ini, hadis Wa'id bin Hujr pada riwayat ini dengan tata cara yang kita dengar, masuk pula dalam keumuman makna hadis Sahal bin Sa'ad. Tata cara ini telah datang dari Ahmad, telah ditetapkan oleh Ahmad, Al-Imam Ahmad maksudnya, ditetapkan oleh Imam Ahmad pada salah satu riwayat darinya, pada salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Tata cara ini ditetapkan oleh Al-Utsaimin dalam syarah Riyadus Shalihin. Tata cara ini ditetapkan oleh Ibn Uthaymin dalam syarah Riyadus Salihin. Dan ada sebuah kitab yang temukan dalam Al-Maktab Al-Shamilah, Al-Syarah Al-Mukhtasar ala Bulugh Al-Maram. Jadi ada syarah Ibn Uthaymin terhadap Bulugh Al-Maram tapi mukhtasar. Nah, di situ beliau juga menetapkan ini. Tayyib. Sifat yang ketiga dari rincian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sifat yang ketiga, meletakkan telapak tangan kanan di atas lengan bawah tangan kiri. Meletakkan telapak tangan kanan di atas lengan bawah tangan kiri. Seperti ini. Telapak tangan kanan diletakkan di atas lengan bawah tangan kiri. Jadi telapak tangan kanan ya tidak diletakkan di tidak mengenai pergelangan, tidak mengenai punggung telapak tangan kiri, melainkan di mana? Di atas lengan bawah tangan kiri. Jadi di sini. Di sini atau di sini, yang penting tidak melewati siku. Jadi ujung jari yang melewati siku. Ujung jari kanan jangan melewati siku. Nah, batas terakhir ujung jari di siku. Di lengan bawah. Bisa di sini, terserah. Yang penting di lengan. Nah, ini tata cara yang ketiga. Jadi tidak menyentuh pergelangan dan tidak menyentuh punggung telapak tangan kita, tapi di lengan. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah keumuman makna hadis Sahal bin Sa'ad. Keumuman makna hadis Sahal bin Sa'ad tadi, kana nasu yu'maruna ayyadu ar-rajulu yadahu al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Kaum muslimin diperintah agar seseorang meletakkan telapak tangan kanannya di atas dhira'. Nah, di atas dhira', di atas tangan kirinya dalam sholat, masuk dalam keumuman makna dirok lengan bawah. Jadi di atasnya pergelangan. Telapak tangan kanan kita letakkan di atas lengan, yakni melewati pergelangan di sini dan jangan melewati siku. Melewati siku sudah tidak benar karena tidak ada dalilnya. Nah, ya terakhir siku karena lafaznya zira, batas akhirnya siku, jadi tidak boleh melewati siku. Tata cara yang ketiga ini ditetapkan oleh Al-Utsaimin dalam syarah Riyadus Salihin dalam tiga kitab. Anda temukan dalam tiga kitab. Pertama dalam syarah Riyadus Salihin, yang kedua dalam Asy-Syarhul Mumti', dan yang ketiga dalam Asy-Syarh Al-Mukhtasar ala Bulugh Al-Maram. Ana sebutkan tadi. Dalam Riyadhus Shalihin, Syarah Riyadhus Shalihin, Asy-Syarh Al-Mumti', dan dalam Asy-Syarh Al-Mukhtasar ala Bulugh Al-Maram. Baik. Inilah tiga tata cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri yang ditetapkan oleh Al-Utsaimin, dan ini yang benar insyaallah. Dari ini jelas. Sementara itu, Al-Imam Al-Albani rahimahullah menganggap bahwa ketiga hadis tersebut yang kita lewati semuanya saling menguatkan satu sama lainnya. Yani baik hadis Wa'il bin Hujar riwayat Muslim, Wa'il bin Hujar riwayat lain yaitu riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, dan juga hadis Sahal bin Sa'ad dalam Sahih Bukhari, ketiga hadis itu saling menguatkan satu sama lainnya dengan asumsi dengan pemahaman bahwa hadis Wa'il bin Hujar riwayat Muslim dan hadis Sahal bin Sa'ad bersifat mujmal, bersifat global. Ya, dengan asumsi bahwa hadis Wa'il bin Hujr riwayat Muslim dan hadis Sahal bin Sa'ad bersifat mujmal, global. Tidak ada perinciannya. Lantas yang merincikan menurut Al-Albani, yang merincikan dua hadis itu adalah hadis Wa'il bin Hujr pada riwayat yang lain, riwayat Ahmad dan yang lainnya itu. Nah, yang merincikan adalah hadis Wa'il bin Hujr pada riwayat Ahmad dan yang lainnya mengatakan telapak tangan kanan Nabi meletakkan telapak tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya, di atas pergelangannya, dan di atas lengan bawah. Sehingga berdasarkan ini Al-Bani hanya menetapkan satu tata cara ini. Telapak tangan kanan diletakkan di atas punggung telapak tangan kiri, di atas pergelangan, dan di atas lengan bawah. Di tengah. Tiga-tiganya kena punggung. Ya, telapak tangan kiri, pergelangan, dan lengan bawah. Nah, anjing. Nah, begini. Nah, ini satu-satunya ditetapkan Al-Albani rahimahullah. Mengikuti pendapat siapa tadi? Kalian lihat kata cara yang kedua. Ini adalah yang kedua ya. Pendapatnya siapa tadi? Riwayat dari Al-Imam Ahmad. Nah, ini yang ditetapkan. Kalian bisa lihat ini dalam sifat sholat Nabi. Lihat di talkhisnya, lihat di sifat sholat. Di tiga kitab beliau, mulai dari aslu sifat sholat, kitab induknya sifat sholat, kemudian ringkasannya itu sifat sholat Nabi, kemudian ringkasan-ringkasannya, talkhisnya yang hanya yang tipis sekali, talkhis sifat sholat. Di tiga kitab ini semua ditetapkan oleh beliau hanya satu tata cara ini. Ini pendapat Al-Albani rahimahullah. Tetapi sepertinya lebih tepat asumsi bahwa riwayat lain dari hadis Wa'il tersebut salah satu sifat yang termasuk dalam keumuman makna hadis Sa'ad. Hadis Sa'ad bin Sa'ad adalah sabda ucapan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan amal, tapi sabda ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwa kaum muslimin diperintah, ya, seseorang dari mereka yang melaksanakan sholat meletakkan telapak tangan kanannya di atas dirok. Dan ini umum. Nah, umum. Meliputi di sini, di atas punggung telapak tangan kiri, di atas pergelangan, yang berarti mengenai tiga-tiganya, ya, yang di punggung, pergelangan, dan lengan bawah. Dan juga meliputi telapak tangan kan diletakkan di atas lengan saja. Seperti ini. Nah, yang melewati pergelangan di atas lengan bawah. Masuk semua, karena dirok dari ujung jari sampai ke sekitar ini sabda Nabi. Kemudian kita lihat ada hadis Nabi mengamalkan hadis Abu Hurairah Muslim, ya, berdasarkan kaidah yang sudah dijelaskan di atas punggung telapak tangan kiri. Riwayat yang lain, ya, di atas punggung telapak tangan kiri, atas pergelangan dan lengan bawah. Dan secara yang ketiga masuk pula dalam keumuman makna hadis tersebut di atas lengan saja. Ini lebih tepat. Nah, artinya Wa'il bin Hujr bukan hanya melihat satu tata cara dari Nabi atau salah. Bukan hanya satu tata cara yang dia lihat, ya. Buktinya juga yang menguatkan ini, tata cara yang kedua juga ditetapkan oleh Al-Albani. Dan juga riwayat lain dari Al-Imam Ahmad, yaitu menggenggam, yakni Wa'il bin Hujr juga yang melihat. Nah, itu juga riwayatnya Wa'il bin Hujr. bahwa Nabi bukan meletakkan tangan kanannya di atas, bukan meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan kirinya, tetapi menggenggam telapak tangan kanannya, menggenggam telapak tangan kirinya. Nah, ini berarti memang beberapa kali sholat Nabi SAW dilihat oleh Wa'il bin Hujr, semua yang dia lihat dia riwayatkan. Dan riwayat menggenggamnya jadi ditetapkan oleh Al-Albani. Ini bukti bahwa Wa'il bin Hujr itu melihat beberapa sifat. Sehingga riwayat Wa'il bin Hujr, riwayat Ahmad meletakkan itu pada riwayat Ahmad, ya, itu memang sifat lain beda dengan yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Nah, apalagi hadis Sahal bin Sa'ad, ya, ini tidak ada kaitannya dengan hadis Wa'il bin Hujr, riwayat Al-Bukhari, hadis Sahal bin Sa'ad, sabdanya Nabi menyebutkan dira', dan ini umum, semuanya masuk. Yang penting tidak melewati siku. Nah, jadi kesimpulan Ibn Uthaymin lebih tepat tiga-tiganya. Wallahu a'lam. Peringatan apa yang ana isyaratkan tadi, ya, yaitu adapun meletakkan telapak tangan di melebihi dira', ya, maka ini sudah tidak ada dalilnya sama sekali dan tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Seperti ini, ya, mensolat seperti ini. Di atas aduk, dia meletakkan telapak tangan di atas aduk, di atas lengan atas, atau di atas sikunya begini. Nah, ada juga orang menggenggam begini, sikunya digenggam. Luar biasa ini semua, dari mana? Nah, baik. Sampai saat ini kita masih bahas meletakkan. Nah, kita dengar batas ujung jari di siku. Jadi jangan melewati. Jangan meletakkan telapak tangan kanan di siku. Ini. Nah, ini di siku namanya, bukan di dira'. Bukan di dira', tapi di siku. Baik, apalagi naik sampai ke aduk. Nah. Yang kedua adalah menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan. Tata cara ini ditetapkan oleh Al-Uthaymin rahimahullah dalam kitab Asy-Syarhul Mumti', dan juga ditetapkan oleh Al-Albani. Dalilnya adalah hadis Wa'il bin Hujr yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dengan lafaz faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaqbal al-qiblah atau Ibn Hujr. Maka Rasulullah SAW berdiri menghadap kiblat. Fakabbara. Kemudian fakabbara faraf'a yadayhi hatta hadatha udunayhi. Kemudian mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Kemudian bertakbir. Naam. Kemudian bertakbir. Kemudian mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Nah, baru masuk ke syahid yang kita inginkan. Perhatikan baik-baik. Summa. Kemudian akhada shimalahu biyaminih. Akhada shimalahu biyaminih. Kemudian Nabi akhadha mengambil, maksudnya menggenggam. Shimalahu, coba lihat shimal dimutlakkan, maksudnya apa? Telapak. Ya. Tangan kirinya biyamini dengan telapak tangan kanannya. Nah, jika diartikan global maksudnya menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya. Yang menggenggam itu telapak kan begitu. jelas. Yamini, yakni telapak tangan kanannya. Shimalah maksudnya telapak tangan kirinya. Nah, hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dan dinilai hasan oleh Al-Wadi'i. Al-Albani mengatakan derajatnya sahih, Mukbil Al-Wadi'i mengatakan derajatnya hasan. Nah, hadis ini juga dikeluarkan oleh An-Nasa'i pada riwayat lain secara singkat. Lafadznya lebih jelas lagi. Jika yang tadi itu lafadznya akhadha, mengambil, yakni menggenggam. Ini lafadznya lebih jelas lagi, lafadznya qabada. Nah, kata Wa'il bin Hajar pada riwayat An-Nasa'i ini, nanti yang lain, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman di sholat, aku melihat Rasulullah SAW apabila berdiri dalam sholat, qabada itu menggenggam. Qabada bi yamini, menggenggam dengan telapak tangan kanannya, ala shimali. Ya. Tangan kirinya. Menggenggam tangan kirinya dengan telapak tangan kanannya. Jadi sekarang kita lihat, hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Lihat An-Nasa'i tadi dengan lafal qabada di sahihkan oleh Al-Albani. Jadi akhada dan qabada maknanya apa? Menggenggam. Baik. Ada sedikit perbedaan pendapat mengenai tata cara menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan. Pada hadis Wa'il tersebut. Nah. Tetapi dua pendapat ini hampir sama. Hampir sama. Yang pertama, yaitu riwayat yang datang dari Imam Ahmad, riwayat lain dari Ahmad selain meletakkan. Ini riwayat lain dari Ahmad yang mengatakan menggenggam. Dan ini diikuti oleh mayoritas fuqaha Hanabilah dan menjadi mazhab Hambali. Ini yang menjadi mazhab Hambali. Dan ini yang dipilih oleh Al-Uthaymin. Dan ini memang lebih tepat. Yaitu tafsir hadis tadi menggenggam pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan. Jadi ini pergelangan. Terus pergelangan tangan kiri digenggam dengan tangan kanan. Begini. Nah. Jadi batas akhir genggaman itu di pergelangan. Tidak melampaui pergelangan. Jadi tidak sampai ke lengan. Batas akhir di pergelangan. Jadi ini ibu jari dan jadi telunjuk di pergelangan. Nah, jadi yang terpegang tergenggam ini adalah telapak tangan kiri. Nah, ini yang paling tepat. Pendapat yang kedua menafsirkan hadis tidak jauh berbeda dengan ini, hanya selisih sedikit. Dari itu mazhab Asy-Syafi'i. Pendapat yang kedua mazhab Asy-Syafi'i mengatakan menggenggam pergelangan tangan dan sebagian ujung lengan, jadi lewat. Melewati pergelangan ke ujung lengan. Nah, sebagian lengan kena genggaman. Kenapa kita katakan ini hampir sama, meskipun yang pertama lebih tepat? Karena mazhab Asy-Syafi'i ini juga masih masuk dalam makna hadis, insyaallah. Kenapa? Coba kalian lihat. Telapak tangan kiri masih tergenggam apa tidak sekarang? Hah? Masih tergenggam kan? Iya, masih tergenggam. Meskipun yang lebih tepat yang pertama, namun yang kedua insyaallah masih masuk dalam hadis dan tidak bisa disalahkan. Nah, artinya jika itu dilakukan juga masih masuk dalam makna hadis insyaallah. Baik. Dari sini jelas ya. Karena hadisnya qabada bi yaminihi ala shimali, menggenggam, sudah dikatakan bahwa jika disebut yad secara mutlak maksudnya telapak. Nah, jadi telapak tangannya menggenggam telapak tangan kirinya seperti begini. Nah, atau kena lengan, ujung lengan sedikit tidak masalah, masih karena masih tergenggam. Nah, jadi dua mazhab ini, Hambali dan Syafi'i, dua-duanya bisa. Meskipun yang tepat lebih tepat mazhab Hambali. Ini saja yang ada dalam hadis. Adapun menggenggam lengan seperti ini, ya, apalagi menggenggam siku, apalagi menggenggam lengan apa sih, ini semua min aina hadza. Dari mana ini semua? Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah secara khusus ada pengingkaran dalam Asy-Syafi'ul Mumti', mengingkari orang yang menggenggam mirfaq, yang menggenggam sikunya begini. Dan selain ini semuanya, ya tentunya patut diingkari. Semuanya sudah tidak ada dalam hadis. Nah, barakallahu fikum. Jadi sebelum kita tutup, kita simpulkan semua secara ringkas tata cara bersedekah semuanya, ya, lima kan begitu. Pertama, letakkan seperti ini. Kemudian yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat menggenggam persis di pergelangan masa Hambali, yang kelima masa Syafi'i melewati pergelangan sedikit dengan ujung lengan. Hanya itu. Selain ini sudah salah. Baik, kita cukupkan sampai di sini barakallahu fikum. Tafadhalu jazakumullah.